Mitra Bisnis, kemarin sejumlah kepala daerah tetap turun dalam aksi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi meski ada warning dari Kementerian Dalam Negeri. Kepala daerah yang melakukan demonstrasi itu antara lain Wakil Wali Kota Solo dan Wakil Wali Kota Surabaya. Keduanya mengaku siap menerima resiko. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan kepala daerah yang tidak mendukung kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi berarti melanggar Undang-Undang APBN dan bisa diberhentikan. Untuk membicarakan hal tersebut saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik Cipta Lesmana. Pak Cipta, apa komentar Bapak? Saya nggak bisa langsung jawab gitu ya. Saya ingin jawab dulu kenapa terjadi aksi-aksi besar kemarin, cukup besar gitu ya, dan merata dari Sabang sampai Merauke. Ini kan karena sebagian masyarakat berpendapat kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan lebih susah kehidupan mereka, akan mencekik gitu ya. Nah, jadi rupanya ada sebagian kepala daerah yang simpati, yang juga mempunyai pendapat yang sama, bahwa kenaikan harga BBM rencana 1 April ini akan membuat beban rakyat kecil itu tambah berat. Nah, maka mereka tergerak gitu ya untuk ikut terjun juga dalam aksi, walaupun tidak terlalu berkauk-kauk, berteriak-teriak para kepala daerah gitu ya. Nah, saya dengar gitu ya, Mendagri mengeluarkan ancaman gitu ya, akan ditindak, nggak tahu bentuknya tindak apa. Tapi belakangan, pernyataan Mendagri ini lebih lunak. Dia mengatakan belum tahu sanksi apa yang akan dijatuhkan, tapi kemungkinan melanggar etika, katanya gitu. Nah, dari segi komunikasi kelihatan Pak Gamawan ini melunak-melunak. Saya berpendapat harus hati-hati di sini. Jangan terlalu kaku dengan undang-undang, jangan terlalu kaku ya. Jangan lupa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, one man one vote, bukan sama dengan era Orde Baru. Pada era Orde Baru, kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sekarang oleh rakyat langsung. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kepala daerah itu harus bertanggung jawab juga kepada rakyat. Nah, andai kata rakyatnya itu risau, marah dengan kebijakan kenaikan harga BBM, mau tidak mau menurut saya kepala daerah juga harus ada empati ya, nggak boleh lawan arus, sebab dia itu harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya secara langsung. Nah, para pejabat tinggi di pusat rupanya lupa ya, dia pikir bupati, wali kota semua di bawah Mendagri, semua bisa dipecat anytime. Salah. Sekarang seorang bupati tidak bisa dipecat oleh Mendagri. Tidak bisa. Yang bisa memecat bupati atau wali kota atau gubernur adalah DPRD setempat sebagai representasi dari rakyat. Tapi apakah etis juga seorang kepala daerah yang notabene adalah bagian dari pemerintahan ikut memprotes keputusan pemerintah ini, Pak Cipta? Ini soal etika bisa juga dipertanyakan, ya, etika. Tapi etika ini kan, apa itu etika? Etika adalah morality in reflections. Itu saya tidak pernah lupa definisi dari Franz Magnus Suseno dalam mengajar ilmu etika. Jadi etika itu masuk pada saat ada area abu-abu. Benar tidak, benar tidak, benar tidak. Etika. Jadi belum tentu juga benar ya etika ini. Dan kedua, masalah etika di zaman edan di Republik Indonesia ini, etika sudah hampir banyak dilempar ke tong sampah. Begitu banyak profesi, profesi hukum, profesi apapun, rame-rame menginjak-injak etika. Ya. Oke lah, kalau kita bicara etika, ini kemungkinan bisa betul juga, bisa tidak betul juga. Tapi kalau melanggar undang-undang, menurut saya ini jelas debatable, belum tentu. Adakah cara lain untuk menyuarakan keinginan rakyat ke pemerintah pusat selain demo? Saya berpendapat, cuman kadang-kadang kan pemerintah ini kan seperti budak gitu ya. Ini masalah demo kenaikan BBM tidak perlu terjadi kalau pusat membuka pintu berdialog dengan elemen-elemen masyarakat. Pusat tidak cukup hanya berdialog berunding dengan DPR, tidak. Jangan lupa, Pak, dalam sistem demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Cipta Lesmana punya kedaulatan di sini, Anda punya kedaulatan, kita punya kedaulatan. Memang sebagian kedaulatan kita titipkan kepada anggota-anggota DPR untuk dijalankan. Tetapi pendelegasian kedaulatan rakyat itu tidak berarti menghilangkan kedaulatan rakyat. Yang ini saya katakan adalah mestinya sejak awal pemerintah juga membuka pintu. Ayo berdialog dengan mereka yang punya konsep berbeda, pandangan berbeda, berdialog dengan tingkat yang sederajat. Coba dengarkan baik-baik pendapat dari Kurtubi, dari Kwikyanggi, dari Zaramli. Nah, andai kata sejak awal dialog ada open-minded, demo-demo kekerasan yang kemarin itu menurut saya tidak perlu terjadi. Baik, ini yang terakhir nih Pak, bagaimana agar terjadi win-win solution untuk saat ini, mengingat para kepala pemerintah daerah sendiri sudah melakukan tindakan tersebut nih? Ini menandakan bahwa kontrol, kendali pusat melemah ya. Bagaimana win-win solution-nya? Ya, pemerintah kan mengejar 1 April. Katanya sudah nggak ada waktu lagi. Kalau saya berpendapat, tetap ada waktu lagi. Tidak ada masalah manusia yang tidak bisa diselesaikan. Saya berpendapat, ya, dialog lagi. Buka pintu, jangan tutup telinga, jangan budek gitu loh. Buka pintu, ya. Sebab besok kan akan paripurna DPR. Kita sudah dengar, besok betul-betul akan demo besar. Kenapa kemarin nggak jadi demo besar? Karena para pendemo, para korlap-korlapnya rupanya sudah mendengar bahwa paripurna ditunda, makanya mereka juga memperlemah. Nah besok, bukan saya mau provokasi, tidak. Saya yakin sekali, besok kemungkinan akan lebih keras karena paripurna. Kita sudah tahu demo-demo ini tujuannya untuk menekan DPR supaya jangan terlalu cepat mengetok palu menyetujui kenaikan harga BBM. Itu, Pak. Dialoglah, enggak jalan lain, dialoglah menurut saya. Demikian pakar komunikasi politik Cipta Lesmana, saya Dona Oriza.